Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Dia di pagi yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk duduk di majlis ilmu, bersama-sama kita mempelajari ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bergai langkah kita semuanya sampai kepada ilmu. Allah berkahi ilmu yang kita pelajari. Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, menjadi amal yang saleh, istiqamah di atasnya hingga kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surganya sebagaimana kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, di pagi yang mulia ini kita akan kaji bersama satu tema terkait dengan tugas seorang penuntut ilmu, yaitu kiat sukses di dalam menuntut ilmu agama. Bagaimana cara dan langkah kita semuanya untuk bisa memulai menuntut ilmu dengan cara yang benar, sesuai dengan apa yang dijalani para salafus saleh, bahkan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, bahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ilmu, mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, keutamaan ilmu begitu besar di dalam agama kita. Bahkan sesuatu yang paling besar dalam kehidupan kita adalah ilmu. Qala Allah wa qala Rasulullah. Apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan sesuatu yang paling mulia, yang paling agung dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita bandingkan dengan kenikmatan dunia. Berbagai macam dari kenikmatan dunia, gemerlapnya dunia, maka ilmu jauh lebih mulia, lebih utama bagi mereka-mereka yang mengetahui keutamaan daripada ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yufaqihu fiddin. Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan. Allah akan berikan fikih atau pemahaman fiddin kepada agama ini. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah tatkala Allah pilih kita semuanya menjadi penuntut ilmu. Allah gerakkan hati kita untuk mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua langkah-langkah kita, fasilitas yang Allah berikan kepada kita, dan ternyata semuanya dimudahkan untuk sampai kepada ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan kita badan yang sehat, alhamdulillah kita gunakan untuk ilmu. Allah berikan hati kita hati yang cinta dengan ilmu, maka bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya dan kita gunakan untuk ilmu, maka bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita harta, kemampuan, dan alhamdulillah kita gunakan untuk ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan, kecerdasan, dan kita gunakan untuk ilmu, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan. Sungguh orang yang demikian diinginkan kebaikan atasnya. Allah ingin jadikan orang seperti ini baik. Allah muliakan. Allah sayangi. Allah Subhanahu wa taala pilihkan jalan yang terbaik, jalan untuk sampai kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan hati kita, kekuatan niat kita untuk benar-benar bersama dengan ilmu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, nikmat yang besar tentunya. Terkadang kita melihat seorang yang diberikan kenikmatan dunia, ada seorang yang diberikan kecerdasan, tetapi ternyata bukan untuk ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan harta, tapi ternyata bukan untuk ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan seorang badan yang sehat, badan yang kuat, tapi ternyata bukan untuk ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Allah jadikan kenikmatan yang ada dalam diri kita, Allah jadikan untuk ilmu, dimudahkan oleh Allah untuk sampai kepada ilmu. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala di salah satu babnya beliau menyebutkan babu al-ilmi, atau bisa juga dibaca babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Berilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Kita berucap setiap saat, kita beramal, kita mengerjakan sesuatu dengan anggota badan kita, dengan hati kita, baik amalan yang nampak, amalan badan seperti sholat, zakat, berpuasa, melaksanakan haji, ataupun amalan lisan seperti membaca Al-Quran, berzikir pada Allah, mengingatkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Demikian juga hati, amalan hati, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah. Ternyata ini semuanya ucapan dan perbuatan harus dimulai dengan ilmu, harus didasari dengan ilmu, sehingga benar-benar kita fahami bahwa ilmu tidak lepas dari seluruh kesempatan kita. Ilmu tidak bisa lepas dalam seluruh, bahkan nafas yang kita hembuskan, tidak boleh lepas dari ilmu. Dan ini berbeda dengan kebutuhan kita kepada dunia. kita butuh dengan makanan minuman, ya waktu tertentu saja, mungkin sehari 3 kali, mungkin minum ya berapa kali. Butuh dengan rumah, ya ketika kita beristirahat saja. Butuh dengan kendaraan, ya sesekali kita naik kendaraan. Itu dunia, hanya waktu yang sangat sebentar kita butuhkan. Sedangkan ilmu, setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita tidak boleh lepas dari ilmu. Maka betapa mulianya ilmu tatkala kita memahami al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kita harus benar-benar berilmu sebelum berucap dan beramal. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka berilmulah, dan ini perintah Allah. Annahu, sesungguhnya dialah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Kecuali Allah. Perkara yang paling penting, ilmu yang paling penting, ilmu tauhid, di mana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ilmu tersebut, kita akan mengucapkan la ilaha illallah, kita akan mengamalkan la ilaha illallah. Allah perintahkan kepada kita semuanya, fa'lam, agar kita semuanya berilmu. Ketahuilah, berilmulah sebelum kalian mengucapkan la ilaha illallah, sebelum mengamalkan la ilaha illallah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini masih membandingkan ilmu dengan harta, dengan dunia, dengan gemerlapnya kenikmatan dunia. Ternyata ilmu tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang sangat kecil, sangat rendah, sangat hina, yaitu dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal ilma, fa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, merekalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan para ulama, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhada bihafdin wafir, maka barang siapa mengambil warisan tersebut, bersungguh-sungguh untuk meraih warisan tersebut, akhada bihafdin wafir, sungguh dia telah mengambil bagian besar di dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita semuanya. Allah mudahkan kita semuanya benar-benar cinta dengan ilmu, bersama dengan ilmu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini yang diwariskan para nabi dan para rasul. Mereka hanya mewariskan ilmu, bahkan tidak mewariskan dunia. Seandainya dunia itu mulia, maka Allah akan wariskan dunia kepada umatnya dari para nabi dan rasul, yang mereka juga sebagian Allah berikan dunia yang sangat banyak. Nabi Daud alaihi salam, seorang raja, putranya Nabi Sulaiman alaihi salam, bahkan kerajaannya sangat luas, mencakup semuanya. Ya, tetapi ternyata tidak diwariskan kepada umatnya. Yang diwariskan ilmu, yang sampai kepada umatnya, sampai kepada manusia, bahkan sampai kepada kita, yang Allah kisahkan dari kehidupan mereka, para nabi dan para rasul, dan kemudian sampai kepada kita, itu ilmu. Bagaimana bijaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana keimanan Nabi Daud alaihissalam, bagaimana kesabaran Nabi Musa alaihissalam bersama dengan saudaranya Harun tatkala diperintahkan untuk berdakwah. Semua ilmu yang sampai pada kita, alhamdulillah. Jelas warisan dari mereka semuanya apa, saudara-saudari? Al-ilmu. Wa innama warasu al-ilma, yang mereka wariskan hanya ilmu, alhamdulillah sampai pada kita. Maka semakin semangat kita menuntut ilmu, Semakin semangat kita mempelajari ilmu, alhamdulillah semakin besar bagian kita meraih kemuliaan tersebut. Karena itu warisan dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, masih bersama dengan keutamaan ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk sampai kepada ilmu, untuk meraih ilmu, sahhalallah, maka Allah akan mudahkan lahu tariqan, Allah mudahkan untuknya jalan ila jannah, untuk masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, tujuan yang terbesar, tujuan paling mulia kehidupan seorang muslim, masuk di dalam surga Allah. Faman sumsiha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia sukses. Ia menjadi orang yang mulia, orang yang beruntung. Kemuliaan yang sebenarnya masuk di dalam surga, selamat dari api neraka. Ya, kalau masuk ke dalam surga, setiap muslim yang masih ada keimanan di dalam hatinya pasti masuk ke dalam surga. Ya, tapi Allah menyebutkan apa? Zumziha 'anil nar. Sebelum menyebutkan masuk dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Karena ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang Islam yang mereka harus masuk di dalam neraka wal'iyadzu billah, dengan dosa mereka yang tidak diampuni oleh Allah, belum mendapatkan rahmat Allah, belum mendapatkan syafaat, dengan dosa-dosanya masuk ke dalam neraka wal'iyadzu billah. Tetapi hakikat kemuliaan, kesuksesan tatkala benar-benar selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dan ini dimudahkan untuk para penuntut ilmu. Alhamdulillah, Allah mudahkan jalannya sampai ke dalam surga. Kenapa? Ada dua sebab di antara yang disebutkan para ulama. Yang pertama, penuntut ilmu ketika sampai kepada ilmu, ilmu sebagai wasilah, ilmu sebagai perantara, bukan tujuan. Tetapi tujuan daripada berilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ketika mendapat ilmu, segera diamalkan. Dengan mengamalkan ilmu, datanglah cinta Allah, datanglah ridho Allah. Ketika ilmu diraih ikhlas karena Allah, ilmu diamalkan karena Allah, maka ia pun mengamalkan ilmu tersebut karena Allah, ia pun meraih ridho Allah, meraih cinta Allah, meraih kemuliaan dari Allah, ampunan Allah, balasan dan ganjaran dari Allah. Maka ini memasukkannya ke dalam surga. Dan yang kedua, memang benar-benar Allah mudahkan jalannya sampai di surga. Penuntut ilmu di dunia jalannya dituntun. Ini yang baik dia jalani, ini bahaya dia tinggal, ini jelek dia tinggal, ini bahaya dia tinggal, ini merusak dia tinggal. Alhamdulillah hatinya kuat. Kenapa? Penuntut ilmu. Perjalanan akhirat yang sangat panjang juga demikian. Seorang penuntut ilmu, perjalanan di akhiratnya semuanya dimudahkan oleh Allah, di alam kuburnya, di padang mahsyar, ketika catatan amal dibagikan oleh Allah, ketika amalnya ditimbang oleh Allah, ketika mendatangi telaga Nabi, melewati sirat di atas jahannam, jembatan penyeberang di atas jahannam, ketika orang-orang beriman diberhentikan di atas kontarah, tempat di antara jahannam dan surga, sampai benar-benar ada di hadapan pintu-pintu surga dan kemudian dimudahkan masuk ke dalam surga. Penuntut ilmu, thalibul ilm, dimudahkan Allah sampai ke dalam surga. Dituntun, dibimbing oleh Allah masuk ke dalam surga. Ini saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka jalan ilmu jangan sekali-kali lepas dari kita. Jangan pernah lepas dari kehidupan kita, siapapun kita. Kita yang sudah lama belajar ilmu, kita yang sudah semangat menuntut ilmu, ya, kita yang sudah lama dan terus menerus menuntut ilmu, jangan pernah lepas. Kenapa? Semakin kita butuh dengan ilmu, semakin kita merasa sedikit dengan ilmu, kita semakin tahu kita jauh sekali dari ilmu, maka semakin lama kita menuntut ilmu, kita semakin semangat untuk mencari ilmu. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaan ilmu, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang bisa takut kepada Allah, yang sampai pada khasyatullah, takut kepada Allah, min ibadihi al-ulama, dari hamba-hambanya, siapa mereka? Al-ulama, orang-orang yang berilmu. Para ulama menyebutkan perbedaan antara khasyah dengan khauf. Khauf itu takut, tetapi takut yang biasa, takut dengan sesuatu yang berbahaya, ya, takut untuk celaka, takut kehilangan kenikmatan, ini khauf. Adapun khasyah itu takut didasari atas ilmu. Karena seorang berilmu maka dia takut. Karena berilmu tentang neraka Allah, takut dengan neraka Allah. Karena berilmu tentang rahmat Allah, takut kalau jauh dari rahmat Allah, ini khasyah. Maka cukuplah dengan ilmu kita sampai pada khasyah. Dengan kita terus menuntut ilmu sampai kepada kita khasyah, sampai pada kita takut kepada Allah, cukup. Dan itulah tujuan sebenarnya daripada ilmu. Karena tidak akan bisa takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, min ibadihil ulama, kecuali hamba-hamba Allah, mereka adalah para ulama. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, ya, maka langsung kita praktekkan dengan dalil-dalil seperti ini, hadis maupun ayat. Kita ingat selalu, ini selalu ada pada penuntut ilmu, tidak lepas dari penuntut ilmu, selalu ingat, kalau berilmu harus membawaku untuk takut pada Allah. Ketika semakin tambah ilmu, harus semakin takut kepada Allah. Kalau ilmu tidak membuat kita semakin takut pada Allah, tanya kembali, kenapa ini? Mungkin tidak benar ilmunya, mungkin saya tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, mungkin kurang pas langkah saya. Coba introspeksi diri, ya. Tetapi semakin bertambah ilmu, semakin kita takut pada Allah, alhamdulillah. Semakin bertambah ilmu, semakin semangat kita beramal, semakin semangat kita mendekatkan diri kepada Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini berkah dalam ilmu kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, ini semua keutamaan tadi khusus untuk orang-orang yang berilmu. Sedangkan orang yang tidak berilmu bagaimana? Tidak ada sama sekali keutamaan tersebut. Takut kepada Allah, dimudahkan jalannya untuk sampai ke dalam surga, diinginkan kebaikan oleh Allah dan seterusnya. Itu khusus untuk orang-orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu, coba kita perhatikan masyarakat di sekitar kita yang tidak berilmu, seperti apa kehidupan mereka? Hanya berputar pada bagaimana mereka memenuhi kebutuhan perutnya, bagaimana memenuhi kebutuhan syahwatnya. Kurang lebih dua tersebut mereka berputar, kehidupan mereka berputar tidak lebih daripada sekedar ia memikirkan dua perkara tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang berilmu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bita'allum. Ilmu tidak akan diraih kecuali dengan belajar. Ilmu kita tidak akan sampai kepadanya illa bita'allum, kecuali dengan kita benar-benar belajar, dengan ta'allum, dengan kita mempelajari bersungguh-sungguh. Ya, kita yang sudah semangat dengan ilmu, bersungguh-sungguh dengan ilmu, segala yang kita miliki untuk ilmu, Allah akan berikan sebagian daripada ilmu, bukan semuanya, sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, bagaimana dengan kita yang tidak semangat, ya, seadanya, sedapatnya, sesempatnya, ya, maka sungguh kita akan jauh dari ilmu. Tetapi seorang yang berilmu adalah seorang yang menjadikan segala-galanya benar-benar untuk ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, kunu rabbaniyin ulama fuqaha. Jadilah kalian rabbaniyin, seorang yang rabbani ulama, seorang yang halim, seorang yang lembut, yang santun. Fuqaha, tetapi juga seorang yang faqih, seorang yang mendalam ilmunya. Ya, yang pertama beliau katakan rabbani. Siapa rabbani alladhi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarihi. Seorang rabbani adalah seorang yang mendidik manusia, mengajarkan, mentarbiyah manusia dari mulai ilmu-ilmu yang kecil sebelum sampai kepada ilmu-ilmu yang besar. Ini juga sama di dalam menuntut ilmu. Kita perhatikan wasiat ini. Siapa rabbani? Yaitu seorang yang mengajari dari perkara yang paling kecil, yang mulai dari perkara yang paling kecil hingga mengajarkan perkara yang besar. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dalam urusan dunia saja ternyata prosesnya seperti itu, mulai dari yang paling sederhana, yang paling mudah, yang paling ringan, kemudian sampai pada sesuatu yang besar. Anak kecil yang ingin belajar berjalan juga sama, mulai dari bergerak, ya, dari mungkin merayap, ya, berjalan, baru kemudian jatuh dan seterusnya sampai bisa berjalan dengan baik. Demikianlah ilmu juga demikian. Seorang rabbani adalah seorang yang mengajarkan ilmu dari mulai kecilnya ilmu sampai pada ilmu yang besar. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Qais bin Katsir, beliau meriwayatkan seorang datang dari Madinah kepada Abu Darda yang sedang ada di Damaskus, di Damaskus, ya. Maka kemudian Abu Darda bertanya, "Ma aqdamaka ya akhi? Kenapa engkau datang kemari wahai saudaraku?" Qala, "Hadis balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku datang karena sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa hadis tersebut engkau dengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, "Amma ji'ta li hajah?" Abu Darda bertanya, "Engkau datang jauh dari Madinah sampai Damaskus karena ada satu kebutuhan?" Qala, "La, tidak ada." Qala, "Qadimta li tijarah?" Pertanyaan kedua, "Engkau datang karena ingin berdagang?" Ya, ingin sambil berdagang. Qala, "La, tidak." Qala, "Ma ji'tu illa fi talabi hadzal hadis." Sungguh aku datang tidak lain kecuali karena sebab hadis ini. Qala, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," kemudian Abu Darda menyampaikan, "Dan memang demikian, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda," hadis yang panjang. Hadis yang sebagian tadi kita bahas, masalah tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. "Wa innal malaikata la tadhu'u asmihataha," sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya, "ridhon li talibil ilmi," karena ridha dengan para penuntut ilmu, karena tawadhu dengan para penuntut ilmu, sayapnya diletakkan. Ini para ulama menyebutkan berita ghaib yang kita terima sesuai dengan berita yang datang. Adapun bagaimananya meletakkan, bagaimana yang para malaikat meletakkan, tentu tidak sampai pada kita. Karena sifat sesuatu tidak mungkin bisa kita pahami kecuali dengan kita memahami fisik dari sesuatu tersebut, dan kita tidak mengetahui fisiknya para malaikat. Mereka ridha sampai mereka meletakkan sayapnya. Dan "wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan fil ma." Dan seorang yang berilmu akan dimintakan istighfar untuknya semua yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi, hatta al hitan, sampai pun ikan yang ada di lautan. Mereka memintakan ampunan untuk para penuntut ilmu. "Wa fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan dari seorang alim dibandingkan dengan seorang abid, seorang ahli ibadah, itu seperti perumpamaan ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib, seperti utamanya keutamaan bulan purnama bersama dengan bintang-bintang yang ada. Dan innal ulama warasatul anbiya, tadi hadis yang potongan yang kedua yang sudah kita kaji tadi, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan kecuali ilmu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sedikit yang kita bahas keutamaan pada hadis yang panjang ini adalah tadi keutamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang abid. Seorang abid, seorang ahli ibadah, masya Allah, kalau ibadahnya benar, ya kalau ibadahnya benar, masya Allah, kita tahu bagaimana keutamaan ibadah. Dan seorang penuntut ilmu tujuannya juga ibadah, tujuannya juga amal. Tetapi ilmu itu sendiri kalau masing-masing dipisahkan, ini ahli ibadah hebat dengan ibadahnya, dan ini ahli ilmu hebat dengan ilmunya, tetap melaksanakan kewajibannya, tetapi bukan ahli ibadah, bukan yang hebat dalam beribadah, tetapi tetap melaksanakan kewajibannya sehingga tidak melakukan dosa, tidak meninggalkan yang wajib. Maka dibanding-bandingkan alim dengan abid, mana yang lebih utama? Seorang alim seperti ya bulan purnama, ketika malam bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada, seperti apa? Yang nampak hanya bulan saja, bintang bagaimana redup semuanya kalau tidak kita pelototi, tidak kelihatan, atau bahkan hampir tidak kelihatan ini. Padahal kita tahu bagaimana seorang abid keutamaannya, seorang yang berzikir pada Allah, pahala berzikir masya Allah betapa besarnya. Seorang yang membaca Al-Quran satu huruf saja mendatangkan banyak pahala. Ya, seorang yang sholat sunnah, bagaimana pahalanya sholat sunnah? Seorang yang berpuasa sunnah, disiapkan Allah pintu khusus untuk ahli puasa. Demikian seterusnya pahala dari ibadah. Tetapi kalau dibandingkan dengan ilmu, ternyata tidak bisa dibandingkan. Sangat jauh, bukan imbang, tetapi sangat jauh keutamaan ilmu di atas keutamaan ibadah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan ilmu pada sebagian hadis dan ayat yang mudah-mudahan ini selalu kita ingat, sehingga kita istiqamah, kita kuat di atas ilmu, kita tegar di atas ilmu, dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu tersebut, karena buah daripada ilmu adalah amal kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, disinilah pembahasan kita tatkala kita dapati ada di sana mereka-mereka yang menuntut ilmu, yang mempelajari ilmu, tetapi tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana metode yang benar di dalam menuntut ilmu. Ada di antara mereka yang banyak menghabiskan waktu, tetapi ternyata tidak banyak ilmu yang sampai, bahkan sedikit ilmu yang sampai. Dan sebabnya tidak lain karena tidak menempuh jalan yang benar, cara yang benar di dalam menuntut ilmu. Ini saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pentingnya kajian kita pada kesempatan kali ini adalah pentingnya kita untuk memahami bagaimana manhaj yang benar, metode yang benar di dalam menuntut ilmu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang penuntut ilmu banyak hadir di majelis ilmu, banyak membaca buku-buku, kitab-kitabnya para ulama, ya, kadang membaca buku-buku akidah yang besar, buku tafsir yang besar, ya, hadir dalam majelis ilmu, akan tetapi ternyata tidak banyak ilmu yang sampai padanya. Kalau ditanya apa yang kau pahami, apa yang kau dapatkan, ternyata sedikit. Mengapa demikian terjadi, saudara-saudariku yang dirahmati Allah? Karena tidak menempuh manhaj yang benar, metode, cara yang benar di dalam menuntut ilmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka kita akan berbicara tentang manhaj yang benar, manhaj yang sangat jelas, yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yang itu diambil oleh para ulama, yang ditempuh oleh para ulama. Demikian mereka mengambil ilmu memang dengan manhaj, dengan metode yang benar, sebagaimana mereka dapatkan dari para salafnya, dari para pendahulunya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kadang seorang menuntut ilmu dan kemudian merasa tidak sampai kepada ilmu, atau sedikit mendapat ilmu, kadang tidak faham, banyak yang terlewatkan, sampai pada keadaan dibisikkan oleh syaitan sehingga malas untuk menuntut ilmu. Tidak seperti dulu tatkala mengenal ilmu semangat, tapi ternyata kemudian terkena syubhat apa yang dihembuskan oleh syaitan, sehingga merasa saya bukan seorang yang pantas menuntut ilmu, saya kayaknya tidak pas menuntut ilmu, akhirnya malas dan kemudian meninggalkan ilmu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa poin yang harus kita fahami sehingga benar di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, seorang penuntut ilmu harus benar-benar berjalan di atas manhaj yang benar, metode yang benar di dalam menuntut ilmu, yang itu ditempuh oleh para salafus saleh, para ulama sebelum kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, harus membiasakan, menguatkan untuk dirinya agar benar-benar menjadikan seluruh waktunya untuk ilmu. Tidak ada kata malas dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata bosan di dalam menuntut ilmu. Tidak ada perasaan-perasaan yang membuat kita ya ogah-ogahan, tidak semangat di dalam menuntut ilmu. Ini dua perkara yang sangat penting dalam menuntut ilmu. Yang pertama, metodenya benar, dan yang kedua, menjaga semangat kita, benar-benar menjadikan semua yang kita miliki untuk ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau menyebutkan salah seorang penuntut ilmu yang semangat di dalam menuntut ilmu, begitu hadir di majlis ilmu dan terus duduk di majlisnya para ulama, lewatlah waktu yang begitu lama, tetapi ia melihat, saya tidak mendapatkan ilmu, saya tidak banyak mengambil faedah dari apa yang aku jalani, belum dapat ilmu yang cukup, seakan-akan tidak mendapat ilmu. Maka dikisahkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa penuntut ilmu ini mengatakan, ini la yunasibuni hadzal ilm wa tarakal ilm, kalau begitu memang bukan jalanku untuk sampai kepada ilmu. Kemudian ia tinggalkan ilmu. Kenapa meninggalkan ilmu? Karena merasa bahwa dia tidak pantas, dia tidak pas, bukan orangnya untuk menuntut ilmu. Tetapi ternyata tatkala lewat waktu, Allah Subhanahu wa taala kalau inginkan kebaikan pasti Allah akan berikan keinginan untuk menuntut ilmu. Ternyata dia pun melewati sebuah batu yang besar yang terkena air yang menetes, satu tetes. Ternyata ada pengaruhnya di batu tersebut. Batu yang begitu keras, ya, ternyata dengan jatuhnya air, bukan deras, ya, tetesan-tetesan, ternyata itu berpengaruh, kemudian menjadi sebuah lubang. Ya, ini buat akal tentu suatu yang sangat besar. Maka penuntut ilmu ini kemudian berpikir, dia pun mentadaburi dengan kejadian tersebut, dia perhatikan, dan ternyata sampai pada kesimpulan, membandingkan antara air dan batu, membandingkan antara ilmu dan hati. Ya, sehingga kemudian beliau mengatakan, akalku, hatiku tidak sekeras batu, sedangkan ilmu tidak selunak air. Ya, ilmu tidak selunak air. Maka yakin bahwa pasti ilmu akan tembus di akalku, ilmu akan tembus di hatiku, akan masuk di dalam hatiku. Maka ia pun kemudian azam kembali, ia niat kembali. Ini tadi langkah yang kedua yang tadi kita sebutkan ya, setelah benar-benar kita memiliki manhaj yang benar dalam menuntut ilmu, maka memiliki azam, niat yang kuat yang tidak bisa dipatahkan. Maka dia pun azam kembali, niat kembali, kembali kepada ilmu. Ia pun mulai menuntut ilmu, ia mengatur kembali. Seandainya ada di antara kita mungkin sudah berapa lama menuntut ilmu tetapi ternyata belum menempuh manhaj yang benar, alhamdulillah kita punya majlis. Mudah-mudahan majlis kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, kita bisa sampai pada manhaj yang benar tersebut. Maka beliau rahimahullah ta'ala mulai semangat lagi menuntut ilmu dan terus bersabar menuntut ilmu, ternyata benar menjadi seorang alim, seorang yang sangat berilmu, seorang yang menjadi rujukan di dalam ilmu. Akhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, kisah ini mungkin pernah kita dengar tetapi ya menjadi renungan buat kita, renungan buat kita semuanya. Lemah apapun akal kita, selemah apapun hati kita, pasti akan tembus dengan ilmu. Ya. Karena tujuan daripada ilmu tadi selamat dari neraka Allah dan masuk ke dalam surga. Tujuan daripada ilmu kita bukan kemudian untuk menjadi seorang yang alim yang artinya kemudian bisa memberikan ilmu banyak kepada manusia yang duduk di majlis ilmu, duduk di atas kursi, di atas mimbar. Ya, bukan demikian, tetapi masing-masing seorang muslim harus benar-benar menjadi penuntut ilmu yang minimal ilmu untuk diri sendiri, ilmu untuk keluarga, orang-orang terdekat dan orang-orang sekitar. Ini minimal. Dan ini setiap dari kita mampu, setiap dari kita bisa. Ya. Kalau kemudian ia menjadi seorang yang berilmu, yang banyak ilmu, yang bahkan menjadi rujukan, seorang yang punya kelebihan sehingga Allah kemudian lebihkan di atas yang lain, ini kehendak Allah, itu bukan tujuan dari kita. Bahkan menjadi seorang yang tenar, seorang yang terkenal, ya, seorang yang banyak ditunjuk dengan jari, ini ujian dari Allah, ujian yang sangat berat. Ini sangat ditakuti oleh para salaf, oleh para ulama. Tetapi ketika sudah menjadi keharusan, tidak bisa kita tinggalkan. Mereka para ulama tidak bisa meninggalkan majlis tersebut. Memang mereka punya ilmu, mereka kuat dengan ilmu dan harus menyampaikan ilmu. Maka suatu keharusan, ya, bukan menjadi tujuan mereka untuk seperti itu, tetapi keharusan daripada ilmu tersebut harus disampaikan. Itu merupakan amanah ilmu yang harus disampaikan. Bahkan itu zakat daripada ilmu yang harus disampaikan zakatnya kepada manusia. Tapi masing-masing dari kita jangan kemudian orientasinya saya harus menjadi seperti itu. Oh tidak. Tapi jadilah seorang yang berilmu, yang jelas-jelas ilmu tersebut tegak dalam diri kita, ilmu tersebut bermanfaat untuk kita, menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah syubhat dalam kehidupan ini, fitnah-fitnah syahwat dalam kehidupan ini, yang menjadikan kita selamat, keluarga kita selamat, yang wajib kita tanggung selamat, orang-orang sekitar kita selamat. Kalau kemudian Allah pilih, Allah mudahkan ternyata bisa menyampaikan ilmu pada manusia yang luas, alhamdulillah itu amanah. Dan itu sekaligus ujian buat kita semuanya, ujian keimanan kita, ujian hati kita untuk tetap benar tujuan kita, benar dan ikhlas niatan kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah poin yang kedua, azimah, semangat yang besar, semangat yang tidak dibarengi dengan rasa malas. Kalau ada rasa malas wajar, datang loyo di dalam menuntut ilmu wajar, setiap dari kita merasakan al-iman yazid wa yanqus, keimanan saja bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqus bil maksiyah, berkurang dengan bermaksiat. Tetapi penuntut ilmu tatkala luyu, tatkala futur, lemah, tidak semangat, maka tidak sampai pada meninggalkan perkara yang wajib, tidak sampai jatuh pada yang haram. Tetapi ia pun sadar, saya kok tidak semangat, berarti ada sesuatu, harus segera bangkit dan kembali kepada azimah, kembali kepada semangat yang besar di dalam menuntut ilmu. Ini saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menempuh jalan yang benar, menempuh metode atau manhaj yang benar untuk sampai kepada ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun sampaikan kita semuanya kepada ilmu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berbicara tentang manhaj yang benar. Manhaj yang benar di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, manhaj yang benar di dalam menuntut ilmu agar seorang penuntut ilmu benar-benar memiliki akhlak, memiliki sifat-sifat yang ada di dalam dirinya sebagai seorang sosok penuntut ilmu. Ini tidak boleh lepas dari kita semuanya. Akhlak, sifat yang melekat dalam diri kita sebagai penuntut ilmu. Apa itu akhlak tersebut, sifat-sifat tersebut? Yang pertama, yang paling agung, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini pondasi sebagai akhlak penuntut ilmu, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Urusan dunia silakan masing-masing ya bisa menyesuaikan sesuai dengan kesempatannya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, carilah apa yang Allah berikan kepada kalian untuk meraih akhirat. Jadikan apa yang Allah berikan kepada kalian untuk meraih akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa dengan dunia. Sekedar jangan lupa dengan dunia. Kita punya kewajiban dengan dunia, mencari nafkah, menghidupi keluarga, menghidupi istri dan anak-anak, mungkin menanggung orang tua yang sudah tidak mampu mencari nafkah, orang-orang yang wajib kita tanggung, ya kita bersungguh-sungguh untuk meraih. Tetapi itu sekedar bagian daripada kewajiban kita untuk tidak lupa dengan dunia, tidak lupa dengan kewajiban dunia, tetapi selebihnya adalah untuk akhirat. Ya, maka kita jadikan bahwa ilmu kita sebagai akhlak penuntut ilmu, ilmu kita, tujuan kita tidak lain karena Allah. Ikhlas karena Allah. Dari sini kita mulai dengan niat yang benar. Kalau dari niat ini sudah salah, segera kita perbaiki diri, segera beristighfar, bertaubat pada Allah, luruskan, angkat kedua tangan, minta doa, mohon kepada Allah agar kita diluruskan niat kita di dalam thalabul ilm, agar dikuatkan hati kita thalabul ilm dalam rangka meraih ridha Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, ya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis dan ayat yang tadi kita bahas, keutamaan daripada ilmu itu, tujuan ilmu kita bukan karena dunia. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ya penuntut ilmu menjadikan keikhlasan sebagai pondasi di dalam melangkah untuk sampai kepada ilmu. Bahkan dijadikan ilmu tersebut sebagai ibadah kepada Allah. Sebagaimana kita salat, salat ibadah, kita berpuasa ibadah, kita melangkahkan kaki sampai pada ilmu ibadah, duduk di majelis ilmu ibadah, duduk mendengarkan ilmu ibadah, duduk memahami ilmu ibadah, duduk mencatat ilmu ibadah, duduk untuk mengulangi, membaca kembali ilmu ibadah, menghafalkan ilmu ibadah, ya, dan terus demikian. Benar-benar ilmu kita niatkan ibadah karena Allah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, para salaf bagi waktunya ada waktu untuk ibadah, ya, ada waktu untuk ilmu, ya, ada waktu untuk belajar ilmu, ada waktu untuk menulis ilmu kalau sudah punya kesempatan, sudah punya kemampuan untuk menulis, ada kesempatan untuk duduk menulis ilmu, ya, maka sungguh mereka sangat sibuk dengan ilmu. Sampai mereka mengatakan ketika melihat anak-anak muda yang begitu hura-hura dengan waktunya, yang begitu santai dengan waktunya, tidak merasa terbuang dengan waktunya. Seandainya mereka, waktu mereka bisa saya beli waktu mereka. Masya Allah. Kenapa? Saking sibuknya para ulama, ya Allah. Di setiap waktunya, setiap saatnya, setiap kesempatannya, semuanya isinya ilmu, amal berdakwah. Sangat sibuk sekali. Apalagi penuntut ilmu yang kita sedang bicarakan. Kita belum berbicara tentang dakwah, ya. Kita berbicara tentang ilmu. Maka sangat sibuk dengan ilmu. Bahkan dijadikan segala-galanya untuk ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ilmu, ya, kita jadikan sebagai tujuan kita. Dan kita berakhlak mulia ketika menuntut ilmu, yaitu dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ia niatkan dengan menuntut ilmu tersebut mengharapkan wajah Allah. Tidak ingin dengan ilmu tersebut untuk mencari dunia. Ini kita garis bawahi, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang harusnya ikhlas karena Allah tetapi tidak mencari ilmu kecuali hanya untuk meraih dunia, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini berat, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Ya, tujuan daripada ilmu kita harus benar-benar ikhlas karena Allah. Dunia tidak. Seorang yang mengejar akhirat, dunia akan mengejarnya dalam keadaan dunia hina di hadapannya. Dunia kecil. Seorang yang mencari dunia, maka dunia akan lari dan ia hina di hadapan harta, di hadapan dunia tersebut. Maka menuntut ilmu demikian. Bukan dunia tujuannya. Dunia kecil, ya Allah, seberapa. Seandainya benar ilmu, kita menjadi seorang yang alim, seorang yang hebat, dan kemudian kita dengan ilmu tersebut mendapat harta yang sangat banyak. Harta yang seperti itu seberapa dibandingkan dengan akhirat? Berapa persen dari dunia yang Allah berikan pada kita? Sangat sedikit. Dari dunia saja, apa yang kita kumpulkan, seandainya itu banyak, itu sangat sedikit. Ya, bagaimana kemudian dunia dibandingkan dengan akhirat? Tidak ada bandingannya sama sekali. Seperti seorang masukkan jari dalam lautan, yang menempel di jari itulah dunia, sedangkan lautan yang sangat luas itulah akhirat. Maka bagaimana ilmu ditujukan untuk dunia? Ya Allah, hina sekali. Tidak mungkin. Seorang yang berilmu tidak mungkin meniatkan ilmunya untuk dunia. Saudara-saudariku dirahmati Allah, kalau kemudian dengan ilmu Allah mudahkan dunia, dengan ilmu Allah buka dunia, dengan ilmu Allah mudahkan rezeki kita, alhamdulillah. Kalaupun tidak, memang bukan tujuan kita. Tujuan kita akhirat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan di dalam menuntut ilmu untuk mengharap wajah Allah, untuk berjumpa dengan Allah. Dan itu kenikmatan yang paling besar di surga. Melihat Allah, berjumpa dengan Allah, memandang wajah Allah, dekat kepada Allah, berbicara kepada Allah, dekat kepada Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, tujuan dari ilmu diantaranya mengangkat kebodohan, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Tujuan ilmu yang ikhlas apa itu? Menghilangkan kebodohan yang ada pada diri dan ada pada orang lain. Menghilangkan kebodohan pada diri sendiri, yang ada pada diri kita dan orang lain. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman huwa qanitun lillah sajidan wa qa'iman." Dan tidakkah engkau mengetahui seorang yang tegak beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, berdiri beribadah kepada Allah, yahzarul akhirah, dalam keadaan ia takut dengan akhirat, wa yarju rahmatar rabbih, ia mengharapkan rahmat Allah. hal kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Baru kemudian menyebutkan ayat yang tadi kita bahas. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sifat tadi siapa? Orang-orang yang berilmu, yang tegak melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan syariat Allah, kuat di atas batasan-batasan Allah, sujud, ruku, berdiri, takut dengan akhirat, mengharapkan rahmat Allah. Ini sifatnya orang-orang yang berilmu. Samakan dengan yang tidak berilmu, semua ini tidak ada pada mereka yang tidak berilmu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlas menjadi syarat yang pertama. Akhlak seorang penuntut ilmu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akhlak penuntut ilmu, an yakuna rafiqan mutarafiqan fi talabil ilmi, hendaklah menjadi seorang penuntut ilmu yang santun, mutarafiqan, yang selalu bersifat santun di dalam menuntut ilmu, sebagaimana hadis Nabi, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam semua urusan. Dan juga hadis inna rifqa ma kana fi syai' illa zana, sesungguhnya sifat lembut, sifat santun tidak menempati sesuatu kecuali pasti menghiasi. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini sifat lembut, sifat santun. Dan ternyata ini juga harus ada pada seorang penuntut ilmu, di mana seorang tabi'i, al-Imam Az-Zuhri, Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimallahu taala, beliau mengatakan, man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlah. Barang siapa yang mengambil ilmu dengan jumlah besar sekaligus, zahaba anhu jumlah, maka akan pergi darinya juga jumlah yang besar darinya, akan lari darinya jumlah yang sangat besar, ilmu yang sangat banyak. Wa innamal ilmu yutlabu ala maril ayyam wal layali, tetapi sesungguhnya ilmu itu diraih dengan melewati hari-hari dan siang malam. Ini perkataan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, seorang penuntut ilmu yang ternyata tidak mengenal manhaj di dalam menuntut ilmu, seakan-akan ingin meraih ilmu yang sangat banyak sekaligus dalam waktu cepat, sebentar langsung dapat banyak, apa yang terjadi hilang juga banyak. Tetapi benar-benar menuntut ilmu ala maril ayam wal layali, kita melewati hari-hari, kita melewati siang dan malam, terus demikian kita terus menambah ilmu sedikit-sedikit. Seorang penyair, seorang ulama mengatakan, al-yawma ilmun wa ghadan misluh, hari ini ilmu, besok juga kita meraih ilmu. Man nakhoba al-ilma allati tultaqat, barang siapa yang terus mengambil ilmu sedikit-sedikit, artinya istiqomah untuk mendapatkan ilmu, yahsulul mar'u biha hikmah, maka pasti akan sampai kepada hikmah. Wa innamas sailu istima'u nuqat, karena sesungguhnya aliran air atau aliran sungai yang deras itu kumpulan daripada tetesan-tetesan air. Ya, jadi ilmu yang besar, ilmu yang banyak, bukan kemudian sekaligus tahu-tahu menjadi ilmu yang banyak sekaligus dalam waktu yang cepat, tidak. Itu bukan sunnatullah di dalam ilmu. Nabi SAW saja mengambil ilmu Al-Quran, mengambil hadis-hadis, ya, sunnah-sunnah, berapa lama? Sepanjang 23 tahun. sedikit-sedikit diturunkan kepada Nabi SAW. Seandainya benar Al-Quran diturunkan satu kali, apa yang terjadi? Manusia mungkin stres, manusia sakit, mungkin pada ya kehilangan akal. Bagaimana Al-Quran 114 surat langsung blek sekali, apa yang terjadi? Tidak mungkin. Maka sedikit-sedikit, bahkan satu surat saja, surat yang pertama sekian ayat, nanti sudah berbicara surat yang lain. Ketika datang ayat lagi, ditempatkan lagi oleh Nabi, ini ayat yang ini sampai ini dimasukkan dalam surat yang itu. Terus demikian Nabi mendekte satu persatu ayat-ayat tersebut, ditempatkan pada suratnya masing-masing. Nabi yang mendekte langsung kepada para sahabat. Jadi kalau urutan Al-Quran, surat pertama sampai 114 urutannya dari Nabi SAW. Urutan ayatnya juga dari Nabi SAW semuanya. Menjadi Al-Quran sempurna 30 juz, 114 surat seperti itu. Tetapi kalau sudah tanda-tanda baca, itu dari para ulama. Kapan wakuf, kapan berhenti, berhenti lebih utama, kapan harus wajib berhenti, dan seterusnya, itu dari para ulama. Ya, tetapi kalau urutan perkatanya, ya, per ayatnya, per suratnya, semua datang dari Nabi SAW, langsung didikte kepada para sahabat. Itu butuh waktu lama, 23 tahun. Ya, dari sekian umur Nabi SAW, 60 tahun, 62 tahun, ternyata sekian banyak waktunya untuk sampai pada ilmu tersebut. Maka bersabar, jangan terburu-buru dengan ilmu. Artinya terus bersabar, hebat, semangat, tapi jangan sampai kemudian salah. Ilmu-ilmu yang kecil belum dipelajari, langsung belajar ilmu yang besar, pengen cepat dapat yang besar, ya tidak dapat kalau seperti itu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang dicontohkan, seorang yang ingin belajar misalnya tafsir, ada di sana tafsir yang ringkas, ya ternyata langsung belajar tafsir yang besar, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi yang jumlah jilidnya sekian. Padahal seorang thalibul ilm pemula yang baru belajar ilmu langsung belajar tafsir At-Tabari, ya seakan-akan fulan mengatakan demikian, riwayat ini dan itu dan banyak sekali. Seakan-akan mempelajari yang hebat. Ketika selesai dari majelis, apa yang kamu pahami? Gak tahu. Iya. Karena salah manhajnya di dalam menuntut ilmu. Pelajari yang paling kecil, yang paling ringkas, yang paling mudah, fahami dengan benar, kuasai itu, kemudian menginjak pada ilmu yang setelahnya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada semua ilmu demikian. Ilmu hadis langsung masuk mempelajari Fathul Bari misalnya. Masya Allah, Fathul Bari itu sudah Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, itu beliau sudah menyampaikan ilmu yang mana Sahih Bukhari sudah disyarah oleh para ulama sebelumnya. Sudah banyak syarahnya Sahih Bukhari, dan beliau sudah menguasai syarah tersebut semuanya. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar mengeluarkan kitab Fathul Bari, itu sesuatu yang mungkin belum disebutkan oleh mereka semuanya, atau mengumpulkan berbagai macam faedah dan kemudian ditarjih. Dan ini sangat sulit. Siapa yang sampai padanya? Orang yang berilmu, orang yang sangat berilmu bisa memahami Fathul Bari. Tapi kalau kita penuntut ilmu langsung Fathul Bari seakan-akan keren. Wah, saya belajar Fathul Bari di tempat sana, seakan-akan hebat. Tapi kalau ditanya apa yang kamu pahami, bingung. Ya, tidak paham. Ya memang salah dalam mengambil metode dalam menuntut ilmu ini. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, demikian juga dalam semua cabang keilmuan, kita belajar fikih, belajar usul fikih, belajar hadis, ilmu hadis, yang belajar tafsir, ilmu tafsir, dan semua ya cabang keilmuan di dalam agama kita, dalam din kita, maka pelajari yang paling mendasar. Ini disebut dengan ramah tatkala menuntut ilmu, santun dalam menuntut ilmu, berlemah lembut dalam menuntut ilmu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi perkataan Ibnu Abbas yang menyebutkan kun rabbaniyin, jadilah kalian rabbani, yaitu yang mengajarkan ilmu dari yang kecil sampai pada ilmu yang besar. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita istirahat sebentar dan insyaallah nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, di sini ada sedikit pengumuman. Kemarin qadarullah panitia sempat menemukan sebuah cincin. Nanti bagi kalau ada saudari perempuan yang merasa kehilangan, insyaallah di akhir kajian bisa diberikan. Terima kasih. Gracias. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sebentar lagi kita akan melanjutkan untuk sesi yang kedua. Yang nanti saya ingatkan lagi, teman-teman yang mau bertanya bisa disiapkan pertanyaannya. Kemudian ditaruh di kotak amal, astagfirullah. Kotak apa namanya? Apa? Iya, apa? Pertanyaan. Laper. Mungkin Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali di mana penuntut ilmu, talibul ilm, di mana kita ketahui yang pertama hendaknya benar-benar memiliki manhaj yang kuat, manhaj yang jelas di dalam menuntut ilmu, dan yang kedua menjaga semangatnya, keinginan kuat di dalam menuntut ilmu. Demikian juga beberapa akhlak dan sifat yang harus ada pada seorang penuntut ilmu. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi pondasi sesuatu yang paling penting di dalam menuntut ilmu, harus benar-benar ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus rafiq, harus lembut, santun, artinya mengambil ilmu istiqamah dari yang paling kecil dan terus demikian sampai pada ilmu yang besar. Selanjutnya yang ketiga, hendaklah seorang penuntut ilmu menjadikan waktunya yang paling mulia, waktunya yang paling kuat untuk ilmu. Dan tidak menjadikan ilmu dari sisa-sisa waktunya. Tatkala badan sudah lemah, pikiran sudah lemah, baru kemudian dipakai untuk menuntut ilmu, maka ini akan sulit untuk meraih ilmu. Seorang mengambil ilmu dalam waktu-waktu yang sangat mulia, jadikan sebagai ilmu di mana pikiran benar-benar jernih, ya, akal kita benar-benar kuat, dalam keadaan hati dan pikiran full, ya, penuh untuk ilmu, dalam keadaan semangat dan hati sangat kuat untuk meraih ilmu di siang hari, di malam hari, sesuai dengan kesempatan kita masing-masing, sehingga tidaklah seorang penuntut ilmu kecuali keinginannya adalah ilmu, seakan-akan segala-galanya adalah ilmu. Maka dimanapun ia berada, kapanpun, bagaimanapun, pasti bersama dengan ilmu, ya, sehingga selalu bersama dengan ilmu. Apakah dalam keadaan sedang duduk mendengarkan ilmu, duduk mencatat ilmu, sedang duduk menghafalkan ilmu, sedang duduk mengulang ilmu, atau sedang duduk berbincang tentang ilmu, atau sedang menyampaikan ilmu, atau mengajari yang belum paham tentang ilmu, ataukah sedang dalam keadaan memegang kitab, memegang buku, ya, sedang mempelajari ilmu, ketika sedang duduk, sedang berjalan kemanapun, bahkan sedang di atas tempat tidur, tidak lepas dari ilmu, tidak lepas dari kitabnya para ulama. di mana para ulama kita mengingatkan perkara ini. Jelas, sifat dari penuntut ilmu memang benar-benar yang masuk dalam pikirannya, yang masuk di dalam hatinya adalah ilmu dan ilmu, tidak ada yang lain. Maka yang ada adalah ilmu. Kalau seandainya kita benar-benar masuk di rumahnya, masuk di kamarnya dalam keadaan yang tidak dipersiapkan, tentu kita akan dapati jelas tanda-tanda ilmu. Kitab ada di atas kitabnya, kitab ada di tasnya, kitab ada di atas meja, kitab ada mungkin di bawah kalau kita biasa belajar di lantai, belajar di karpet, di mana-mana jelas. Selalu bersama dengan ilmu, di mobilnya ada kitab. Bukan kemudian ini sebagai hiasan ya. Wah kalau begitu semua tempat mau tak kasih kitab ya, biar wah kelihatan sekali penuntut ilmu. Bukan, maksudnya sangat sibuk sekali dengan ilmu. Memang benar-benar selalu bersama dengan ilmu. Apapun keadaannya terus bersama dengan ilmu. Masya Allah, kita lihat bagaimana para ulama kita, Syekh Al-Albani ya, begitu waktunya habis bersama dengan ilmu. Ya muridnya kalau melihat Syekh Albani di perpustakaan, kalau melihat kuatnya beliau di atas tangga karena kitabnya sampai ya sampai tinggi sekali, tidak mungkin diraih dengan berdiri, harus naik tangga. Ketika sudah naik tangga itu sampai kuat berdiri di atas tangga berjam-jam, tidak mungkin turun dari itu kecuali ketika sudah mendekati waktu azan atau mendengar azan baru kemudian turun. Kalau tidak maka kuat di atas tempat tersebut berjam-jam tidak terasa membaca dan terus, padahal di atas tangga. Subhanallah. Ya, antum bisa baca nanti sudah banyak terjemahnya ya, biografi para ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya kemudian Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan para ulama kita banyak. Ini yang masih tidak jauh dari kita semuanya. Bahkan sebagian ya saya masih sempat berjumpa di majelis mereka, seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, alhamdulillah beberapa kali duduk di majelis beliau ya, ketika Ramadan, ya alhamdulillah. Artinya mereka contoh yang nyata dalam kehidupan kita. Coba lihat bagaimana penuntut ilmu, apa yang mereka tunjukkan pada kita semuanya, kita contoh, kita ambil. Memang seperti itu, jadikan segala-galanya ilmu. Tidak ada di benaknya kecuali ilmu, tidak ada dalam pikirannya kecuali ilmu, tidak ada dalam niatnya kecuali ilmu. Terus demikian bersama dengan ilmu. Ini menuntut ilmu. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi sekedar ya kalau sempat saya hadir, kalau sempat saya datang di majelis ilmu, ya. Kalau tidak ngantuk saya akan datang, ya. Atau kalau dan seterusnya, jangan. Bukan, sudah bukan lagi penuntut ilmu, tidak seperti itu. Penuntut ilmu, ya. Seandainya kemudian ada sesuatu yang lain, mungkin kita katakan bahkan istri pertamanya ilmu, bukan istrinya yang di rumah. Iya. Kenapa? Saking begitu hebatnya dengan ilmu. Walaupun tetap hak jelas, kalau istri ini beda dengan ilmu, tidak bisa dibandingkan ya. Ini perumpamaan saja, seakan-akan seperti itu. Subhanallah. Kenapa? Karena demikianlah seorang penuntut ilmu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang penuntut ilmu menjadikan ya waktunya memang untuk ilmu. Bi'ah ya, kesehariannya apakah sebagai seorang anak, apakah sebagai seorang ayah, ya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga, tetap segala-galanya bersama dengan ilmu. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau ini sudah kita fahami, maka penuntut ilmu sudah tidak lagi ada waktu yang terbuang sia-sia. Ada waktu yang lewat tanpa faedah atau sedikit faedah. Sekedar main-main, sekedar jalan-jalan, ya. Sekedar menghabiskan waktu sudah tidak ada lagi. Kalau sesuatu yang bermanfaat silakan. Memang pengen olahraga biar seger, silakan berolahraga secukupnya. Ya. Pengen apalagi misalnya mengambil kesempatan untuk istirahat, silakan istirahat secukupnya. Ya. Bahkan para ulama terkait dengan urusan istirahat mereka berproses sehingga sampai badan itu kuat untuk tidur dalam sehari hanya beberapa jam, tidak lama. Tapi itu berproses. Kalau kita, jangan. Kita harus berproses. Satu malam mungkin tidur hanya 3 jam, hanya tidur 2 jam. Tetapi di siang hari mungkin tidur 1 jam. Kalau di total harusnya umumnya manusia 7 jam, minimal 6 jam. Para ulama sedikit sekali tidurnya, tapi ini berproses. Dari mulai mungkin sedikit berkurang, dan ternyata badan kuat, sehat, alhamdulillah. Karena seorang yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, insya Allah sehat. Seandainya tidak olahraga, kadang kita mikir orang-orang sekarang olahraganya hebat ya. Alasannya untuk menjaga kesehatan. Yang goes-nya semangat sekali, main bolanya semangat sekali, futsal semangat sekali. Katanya untuk sehat, tapi kalau kita pikir orang salaf dulu, ada yang seperti itu tidak? Kayaknya tidak ya. Tapi mungkin olahraganya sholat malam 2 jam, 3 jam kuat, masya Allah. Mengulang Al-Qur'annya sekaligus menuntut ilmu, thalabul ilm dalam sholat malamnya, mengulang hafalan Qur'annya. Ya, sujudnya lama, rukuknya lama, ini sehat sekali. Ya, apalagi dibandingkan atau ditambahkan dengan pola makan kita yang benar. Tuntunan di dalam Islam, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas, tidak pernah kenyang. Ya, makanan yang sehatlah ya. Kalau itu kita kerjakan, kita juga berpuasa, insya Allah sehat. Masya Allah. Para ulama juga mereka panjang umur, masya Allah. Walaupun tidak ada lagi lari-lari, olahraga, main bola ya, masya Allah mereka sehat. Seandainya kita pengen boleh, tapi tetap ingat tadi, ya, bahwa penuntut ilmu punya sifat khusus, ya, yang mana itu jelas nampak pada mereka semuanya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penuntut ilmu juga tidak ada sifat sombong, sifat takabur dalam dirinya. Terkadang ia mengambil faedah dari manapun. Ia harus membuka telinganya untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan faedah bahkan dari orang yang dianggap kecil, bahkan dari muridnya. Ada sesuatu, maka dengarkan baik. Kadang ada yang terlewatkan. Kadang ilmu ada pada seorang yang kecil, tidak ada pada seorang yang besar. Ya, kadang ada pemahaman atau faedah atau hikmah yang Allah berikan kepada seseorang yang itu tidak ada pada orang yang besar. Dan ini dicontohkan di dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dengan burung hudhud. Burung al-hudhud, ya, di mana burung hudhud ini sampai sekarang burungnya masih ada ya. Kalau di Arab, kalau antum tulis dengan bahasa Arab al-hudhud atau toir al-hudhud, antum lihat ada nanti ya burungnya, burung yang masya Allah cantik sekali. Di mana Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat berita dari hudhud, ya. Hudhud mengatakan, ahattu bima lam tuhit bih waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Aku telah menguasai sesuatu yang engkau tidak diberikan sesuatu tersebut, dan aku datang kepadamu dari negeri Saba' untuk membawa berita yang sangat meyakinkan, sesuatu yang sangat meyakinkan. Ini berita tentang siapa? Ratu Balqis dan bala tentaranya yang menyembah selain Allah. Ternyata itu tidak diilmui oleh siapa? Sulaiman alaihissalam. Padahal Nabi Sulaiman siapa? Rajanya manusia, rajanya binatang-binatang. Bahkan jin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu hebatnya, begitu besarnya. Tetapi masya Allah, tetap mendengarkan dari yang kecil. Tetap tawadhu. Ya, hikmah, ilmu menjadi sesuatu yang besar dalam kehidupan kita, datang dari siapapun. Ya, tetap itu menjadi sesuatu yang benar. Ini ketika kita mendengar ilmu, mendapat ilmu. Dan ini berbeda, saudara-saudari, dengan tatkala kita ingin mengambil ilmu. Kalau mengambil ilmu, jelas harus dari ahlul ilm. Ya, tidak boleh kemudian sembarang kan ilmu diambil dari mana saja. Kemudian datang kepada ahlul bid'ah, datang kepada orang-orang yang banyak syubhatnya dengan alasan pengen mengambil ilmu. Ini jelas manhaj yang salah. Ya, tetapi maksudnya kalau ada ilmu datang dari siapapun, bahkan anak kecil, ya, bahkan seorang penuntut ilmu yang kecil, kita sudah lama menuntut ilmu, tetap tawadhu, tetap rendah hati untuk bisa mengambil ilmu dari semuanya, mendengarkan ilmu dari semuanya. Bahkan seorang guru dari muridnya, dengarkan baik-baik. Ya, ini jauhkan diri kita dari sifat takabur. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan melihat bagaimana para ulama, ya, mereka memberikan contoh dalam kehidupan kita sebagai seorang penuntut ilmu, urutan daripada ilmu mana saja, ya, yang seharusnya kita pelajari, dari ilmu yang paling kecil, ya, sampai kepada ilmu yang besar. Maka para ulama pun menulis dalam kitab-kitab mereka tentang masing-masing dari ilmu tersebut, dan bisa kita lihat, ya, di antaranya misalnya ilmu tafsir, ya. Ilmu tafsir, bagaimana kita mempelajari tafsir? Maka kita mulai dari, ya, sesuatu yang paling, atau ilmu tafsir yang paling ringkas. Para ulama banyak menyebutkan syarat dalam ilmu tafsir atau dalam mempelajari tafsir, pelajari tafsir Jalalain. Ya, dengan memperhatikan, berhati-hati akan akidah Asy'ariyah dari kedua penulis, Al-Imam, dua Imam Jalalain. Ya, karena pengarangnya dua Imam, namanya dua-duanya Jalaluddin. Ya, maka disebut tafsir Jalalain. Tetapi dalam uslub tafsirnya, metode tafsirnya untuk para pemula sangat tepat, sangat mudah. Ya, tetapi yang perlu kita berhati-hati ketika berbicara tentang masalah asma wa sifat, ya, takwil yang ada di dalamnya, maka kita tinggalkan, karena itu bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam mempelajari tauhid misalnya, maka ambillah dari yang paling mendasar seperti al-usul as-salasah. Maka pelajari al-usul as-salasah, baca matannya, kemudian pelajari syarahnya, penjelasannya dari awal sampai akhir, benar-benar faham. Punya kesempatan menghafalkan matan, ini juga menjadi dasar dalam menuntut ilmu. Kuatkan dengan hafalan, diulang-ulang. Seandainya penuntut ilmu punya ini saja dalam akidah, dia benar-benar menguasai al-usul as-salasah, hafal matannya, faham terjemahnya, faham juga dengan syarah ringkasnya, apalagi syarah dari para ulama yang luas, dia pun memahami itu, masya Allah, ini dasar yang sangat kuat di dalam akidah, di dalam mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini memahami, maka berpindah kepada, ya, mempelajari Kitabut Tauhid, ya, sama-sama tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pelajari Kitabu At-Tauhid, baca, ya, duduk di majlis ilmu yang benar-benar mempelajari kitab tersebut, dan jangan terburu-buru untuk baca kitab akidah yang lebih besar dari itu, yang lebih luas dari itu. Setelah itu selesai, benar-benar faham, menguasai, silakan lanjutkan pada mempelajari kitab Al-Wasitiyah, Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kemudian setelahnya pelajari kitab At-Tahawiyah. Ini semuanya berproses, dari mulai yang paling kecil sampai kemudian terus demikian bertingkat kepada yang lebih besar. Ketika kita mempelajari fikih misalnya, ambil yang paling ringkas. Di sini para ulama menyarankan ketika mempelajari fikih, ambil satu madhab. Madhab yang biasa ada di negeri kita masing-masing. Ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali, ada madhab Imam Maliki, Imam Malik bin Anas, ada madhabnya Abu Hanifah, madhab Hanafi. Silakan masing-masing mengambil madhab yang biasa dipelajari. Kemudian pelajari yang paling ringkas dari madhab tersebut. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini kita sedang berbicara cara kita belajar fikih. Bukan kemudian apa yang kita pelajari dalam fikih tersebut, kemudian apa adanya itu yang kita amalkan, bukan. Karena kalau sudah menjadi amalan kita, maka yang kita amalkan adalah yang paling rajih, yang paling kuat dari setiap permasalahan fikih. Ya. Ini yang paling penting, karena sebagian ada yang salah paham ketika memahami bahwa dianjurkan untuk mengambil dari satu madhab, kemudian ia pun mengamalkan semua yang ada di dalam madhab tersebut, padahal kalau kita pelajari ternyata itu madhab dalam pendapat tersebut itu marjuh, itu tidak kuat, tidak bisa diamalkan, ternyata dia amalkan. Kenapa? Alasannya ini, karena mempelajari fikih yang benar dimulai dari satu madhab. Maksudnya dari satu madhab, ketika ia benar-benar faham dari yang paling dasar dalam madhab tersebut, kemudian menginjak pada yang lebih luas, menginjak pada yang lebih luas sehingga faham dengan madhab yang ada, setelah itu dia bandingkan dengan semua madhab yang ada, dan yang namanya fikih adalah mengambil yang paling kuat. Maka yang seperti ini fikihnya sangat kuat. Kenapa? Dibangun dari satu madhab yang sudah dikuasai, baru kemudian mukoronah, membandingkan dengan madhab yang lain, dan kemudian mengambil yang paling rajih, yang paling kuat. Ya, maka yang seperti ini sangat dianjurkan oleh para ulama. Tapi yang perlu kita perhatikan tadi, jangan sampai salah paham. Ya, misalnya seperti amalan-amalan yang ternyata sebenarnya itu tidak kuat, seperti doa kunut misalnya dalam madhab Syafi'i. Ya, dalam madhab Syafi'i dikuatkan kunut subuh. Ya, padahal kunut subuh hadisnya kita tahu hadisnya lemah. Itu pendapat yang lebih kuat, bahwa hadisnya lemah sehingga tidak bisa kita amalkan. Seorang penuntut ilmu yang mempelajari ini kemudian, wah, di madhab Syafi'i kunut, kemudian ia pun sholat di subuh, imam kemudian membaca kunut dalam sholat tersebut. Nah, ini salah fatal ini. Maksudnya bukan itu. Untuk dia pelajari, untuk dia fahami, untuk dia kuasai, ia mulai dari madhab yang paling ringkas. Tetapi untuk amal ini berbeda. Kalau sudah amal, apa yang paling rajih, apa yang paling kuat, itu yang kita amalkan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, maka para ulama menyebutkan, ya, coba kita lihat dalam madhab Syafi'i. Ya, dimulai dari mempelajari kitab Al-Minhaj lil Imam An-Nawawi, karya Al-Imam An-Nawawi. Setelah itu kita kuasai Al-Minhaj, kita berpindah pada yang lebih luas sedikit, kitab Al-Muhadzab, ya, karya Asy-Syirazi. Ya, demikianlah kita mulai mempelajari fikih tersebut dari satu madhab. Ini kalau kita mulai dari madhab Syafi'i, ada dari madhab Hanafi, ada dari Maliki, ada dari Hanabila atau Hambali, dengan kitab yang berbeda-beda. Hambali contohnya, kitab yang kita mulai pelajari yang pertama Al-Umdah, karya Ibnu Qudamah. Setelah itu selesai, kita kuasai, kita fahami dengan baik, berpindah pada kitab selanjutnya Zadul Mustaqni. Ya. Setelah itu bisa juga pelajari Dalil At-Talib. Ya, Dalil At-Talib, kita namanya Dalil At-Talib. Demikian seterusnya. Sampai pada akhirnya kitab yang besar, yang sudah tidak lagi, ya, memperhatikan berbagai macam madhab yang ada, kadang sudah keluar dari madhab, artinya benar-benar fokus pada mana yang paling rajih. Yang kita akan bisa mempelajari kitab Al-Kafi, kita bisa belajar kitab Al-Mughni, ya, punya Ibnu Qudamah dan seterusnya. Itu kalau sudah semakin luas fikih kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab tafsir yang bagus, yang dianjurkan oleh para ulama, yang menengah adalah tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir. Kalau buat kita pemula tadi, tafsir Jalalain, kita sudah mempelajari, berpindah pada tafsir yang lebih luas, seperti tafsirnya Syekh Sa'di, tafsir As-Sa'di, ya, atau tafsir dari Syekh As-Sangkiti, tafsir Adwa'ul Bayan, kita baca. Ya, kalau yang ringkas sekali ada tafsir Al-Muyassar, ya, Adapun yang menengah cukup pembahasannya cukup luas dan bagus adalah tafsir Ibnu Katsir. Baru kemudian sampai pada yang besar tadi, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi. Ya, ini tentu butuh waktu yang sangat panjang. Ya, tetapi dari yang paling ringkas-ringkas tadi, coba baca dulu jalan lain. Ya. Ini. Selanjutnya, tatkala kita mempelajari hadis, hadis yang terkait dengan hukum-hukum, ya, kita mulai dari mempelajari kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam kita selesai pelajari, kita berpindah pada kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala. Kemudian Bulughul Maram sudah benar kita fahami, kita berpindah pada kitab Al-Muntaqa. Ya, ini urutan dari yang paling ringkas. Mempelajari sirah Nabi, kita pelajari sirah yang paling ringkas, Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan dari sirah Nabi karya Al-Maqdisi. Demikian berpindah pada kitab sirah yang lebih luas, Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul karya Ibnu Katsir. Belajar ilmu mustalah hadis, belajar dari kitab Al-Baiquniyah. Berpindah pada kitab Nukhbatul Fikar. Kemudian setelahnya baru kitab Ulumul Hadis. Kita belajar usul fikih. Ya, belajar usul fikih. Kita ambil matan-matan yang sangat ringkas, yang mudah difahami. Ya, sesuai dengan madhab masing-masing. Seperti madhab Syafi'i, kita mempelajari Al-Waraqat misalnya. Dalam madhab Hambali, belajar Raudhatun Nadir karya Ibnu Qudamah. Kita belajar Qawaid Fikhiyah, kaidah-kaidah fikih. Yang paling ringkas kita pelajari Manthumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Sa'di. Kita belajar tajwid, demikian juga seperti kita belajar At-Tajwid Al-Muyassar. Kemudian bisa juga berpindah kepada kitab Tuhfatul Atfal. Belajar ilmu nahwu dan sharaf dimulai dari Jurumiyah, dan sharafnya dari yang paling ringkas Mulhatu Al-I'rab. Kemudian berikutnya, ya, artinya ilmu-ilmu yang lain yang kita pelajari pun tetap demikian. Kita mulai dari yang paling ringkas, yang paling mudah, dengan bahasa yang mudah, yang jelas, yang buat kita mudah, kita pelajari, kita pahami satu persatu. Ini menjadi modal kita semuanya, bekal kita semuanya. Ya, karena kita sudah tahu bagaimana manhaj yang benar tadi, sehingga matan sebuah kitab itu, ya, benar-benar kita baca, kita ulang-ulang. Seperti seorang menghafal Al-Quran, seorang menghafal Al-Quran dibaca dulu dengan benar, diulang-ulang bacanya sampai benar-benar baca dengan benar, baca dengan lancar. Setelah sekian kali baca, baru kemudian mulai menghafal. Ya, setelah hafal maka diulang-ulang terus sekian kali, mungkin 10 kali, 20 kali. Ya, mungkin 30 kali, terus baru kemudian menghafalkan ayat yang berikutnya dan seterusnya. Ini manhaj di dalam kita ya menghafal Al-Qur'an, sama juga dengan ilmu seperti itu. Dan yang paling memudahkan kita untuk sampai kepada ilmu adalah menghafal matan tadi. Kitab hadis misalnya, hadis yang berbicara tentang akhlak dan adab, kita hafalkan kitab Al-Arba'in An-Nawawi misalnya. Ini kalau yang tadi hadis sebutkan hadis ahkam, ya, hadis tentang hukum-hukum, ya. Kalau hadis tentang akhlak tadi, hadis Arba'in Nawawi, itu kita hafalkan. Kita ulang-ulang terus sampai benar-benar hafalan kita kuat dengan hadis tersebut. Bahkan mungkin kitab hadisnya ada selalu di saku kita. Setiap saat sempat buka lagi. Ada yang lupa, buka lagi, terus demikian. Dihafalkan. Selalu bersama dengan ilmu, dan pikiran pun terus bersama dengan ilmu. Ya, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau ada di dalam manhaj kita dalam menuntut ilmu, insyaallah kita sampai kepada ilmu. Dan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentu sangat ringkas, ya. Antum bisa baca kembali kitab tentang ilmu, tulisan para ulama sangat banyak. Bagaimana belajar yang benar, bagaimana contoh dari para salaf dalam menuntut ilmu, ya. Tetapi apa yang ringkas ini kita berharap mudah-mudahan sampai pada kita semuanya. Kita fahami, kita ulang kembali, ya, dan kemudian kita amalkan. Kita memulai dengan yang lebih sesuai dengan manhaj yang benar di dalam menuntut ilmu, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semuanya, Allah karuniakan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat untuk kita dan untuk keluarga kita serta untuk kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan silakan kalau ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, silakan. Ahem.